Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-61, babu maja'a fil musawwirin, bab penjelasan dalil-dalil tentang ancaman kepada para tukang gambar, bab penjelasan dalil-dalil tentang ancaman kepada para tukang gambar. Baik, jadi bab ini insyaallah ta'ala akan berbicara tentang orang-orang yang membuat gambar, orang-orang yang membuat suatu gambar ataupun patung. Ini masuk dalam pembahasan ini, baik gambar dengan pena atau dengan garis-garis atau dengan warna, ataupun membuat patung dengan tanah liat, semen, dan yang semisalnya. Ini yang dimaksudkan di dalam bab ini. Baik. Al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, menyebutkan bab ini di dalam kitab Tauhid, sebab orang yang melakukan atau membuat gambar itu telah melakukan minimal satu dari tiga kesalahan. Minimal satu dari tiga kesalahan di dalam Tauhid. Yang pertama, para pembuat gambar, para pelukis atau pemahat patung, para fotografer, kamerawan, ataupun para ahli pembuat patung, itu telah melakukan salah satu dari tiga kesalahan di dalam Tauhid. Yang pertama, perbuatan tersebut menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Apakah dia bermaksud melakukan penandingan terhadap Allah ataupun tidak bermaksud? Sama saja, kalau dia sudah membuat sesuatu yang bisa menandingi ciptaan Allah, maka dia telah masuk dalam perbuatan dosa ini, sebagaimana yang akan kita sebutkan dalilnya. Baik. Yang kedua, hal itu merupakan wasilatun ila syirk, sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan sejarah mencatat, seperti yang pernah kita jelaskan pada bab-bab yang terdahulu, awal kali terjadi kesyirikan itu asalnya dari mana? Dari pembuatan monumen-monumen bersejarah berupa patung-patung orang-orang saleh yang telah meninggal dunia pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini awal terjadi kesyirikan. Lalu pada akhirnya patung-patung itu disembah. Iya. Kemudian yang ketiga, pelanggaran yang lebih berat apabila seorang memang membuat gambar-gambar atau patung-patung untuk disembah. Maka ini sudah jelas ya, syirikan di dalam uluhiyah ya, seperti mereka yang membuat gambar Nabi Isa alaihi salam, atau dalam bahasa mereka Yesus, membuat gambar beliau sedang disalib lagi. Tidak kasihan melihat Nabi Isa alaihi salam disalib, walaupun itu jelas bukan Nabi Isa alaihi salam. Sebab Nabi Isa AS diangkat oleh Allah ke langit, dan beliau akan diturunkan lagi pada akhir zaman. Baik. Ini yang mungkin ya, terjadi salah satu dari tiga kesalahan tersebut. Dan kesalahan yang pertama, yang tidak bisa dihindari sama sekali. Yang tidak bisa dihindari sama sekali. Yaitu orang yang membuat gambar atau melukis patung ya, atau memahat patung. Dia telah melakukan penandingan, penyerupaan terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari tiga kesalahan ini menyebabkan perbuatan tersebut diharamkan. Baik. Namun yang dimaksud gambar di sini atau patung adalah gambar yang bernyawa, zatur ruh, yang memiliki ruh, sebagaimana akan kita jelaskan dalil-dalilnya insyaallah ta'ala. Baik. Jadi yang dilarang adalah gambar bernyawa atau gambar atau patung yang memiliki ruh. Iya. Dan ulama menjelaskan perincian bentuk-bentuk gambar itu menjadi empat. Yang pertama, kalau dia berupa patung, patung yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai manusia, seperti patung para pahlawan, atau binatang, menyerupai binatang ya, seperti harimau atau apa saja yang biasa dipasang di depan kantor tertentu ya, atau apa saja yang berupa manusia, binatang, dan yang lainnya yang memiliki ruh, maka ulama seluruhnya sepakat, ulama fuqaha seluruhnya sepakat, patung ini diharamkan di dalam Islam untuk tujuan apapun ya, untuk tujuan apapun diharamkan di dalam Islam. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat itu orang yang tidak mengerti masalah, tidak mengetahui dalil. Kalau ulama kaum muslimin, khususnya ulama ahlus sunnah wal jamaah, seluruhnya sepakat patung itu, membuat patung diharamkan di dalam Islam. Menjual belikannya juga diharamkan, sebagaimana telah dilarang di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, yang digambar dengan goresan-goresan, dengan pena, atau dengan kuas, dengan tinta, atau dengan cat, dengan pewarnaan, maka ini juga haram berdasarkan hadis yang tegas. Ketika suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau lihat di sarung bantal Aisyah radhiyallahu anha itu terdapat gambar-gambar bernyawa. Maka Nabi SAW bersabda, inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya para tukang gambar ini diazab pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian yang ketiga, atau sebelumnya yang kedua ini, walaupun ada khilaf, sebagian ulama membolehkan, tapi yang benar berdasarkan hadis yang sahih itu diharamkan. Kemudian yang ketiga, gambar yang ditemukan di zaman modern ini, yaitu gambar dengan alat, apakah dengan kamera yang bisa membuat foto ataupun video ya, gambar fotografi ya, atau video ya. Ini tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, foto dan kamera ya, gambar yang diam dan gambar yang bergerak. Di sini ulama berbeda pendapat. Ulama mu'asirin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah berbeda pendapat. Sebagian membolehkan, dan sebagian lagi mengatakan sama saja, hukumnya haram. Karena hakikatnya sama. Hakikatnya sama, gambar. Kalau kita melihat gambar, melihat foto, melihat hasil jepretan kamera, atau hasil rekaman video, kan kita tidak mengatakan itu asli. Kita tetap mengatakan itu surah, gambar. Iya. Dan hakikatnya orang yang menggambar dengan kuas ya, melukis dengan pena, itu juga melakukan melakukannya dengan alat, sama saja dengan alat modern. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala, demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan dan para ulama besar yang lainnya di zaman ini, demikian pula Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Iya, bahwasanya sama saja, hal itu pun diharamkan di dalam syariat Islam. Kemudian yang keempat, tentang gambar yang tidak memiliki ruh. Gambar yang tidak memiliki ruh. Yang memiliki ruh maksudnya seperti manusia dan hewan. Adapun gambar yang tidak memiliki ruh, itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, benda itu adalah benda yang dibuat oleh manusia. Seperti mobil, mobil ciptaan manusia. Maka ulama sepakat, kalau seorang menggambar mobil tidak mengapa, menggambar rumah tidak mengapa. Baik. Bentuk yang kedua, kalau benda itu bukanlah benda yang diciptakan oleh manusia, maka di sini juga ada dua jenis. Ya. Jenis yang pertama, benda yang tidak tumbuh, benda yang tidak hidup, ya. Seperti gunung, ya, batu dan sejenisnya. Maka di sini ulama juga sepakat akan kebolehan menggambar gunung, matahari, batu, lain. Jenis yang kedua, tidak memiliki ruh, tapi dia tumbuh, berkembang, ya, seperti pepohonan. Seperti pepohonan. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, atau kebanyakan ulama itu membolehkan. Ya. Namun sebagian ulama, seperti Al-Imam Mujahid bin Jabar Al-Makki, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, murid senior Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mufassir, itu beliau mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis yang pertama yang akan kita sebutkan. Namun yang rajih, yang benar adalah pendapat jumhur, hal itu juga dibolehkan berdasarkan hadis yang keempat insyaallah taala akan kita sebutkan. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dalil yang pertama dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهْبَ يَخْلُقُكَ خَلْقِي. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melakukan penciptaan sebagaimana ciptaanku. Ini hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala akan haramnya membuat gambar, meskipun bukan gambar bernyawa, ya seperti tumbuhan, pepohonan dan sejenisnya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang melakukan penciptaan seperti ciptaanku. فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً. Kalau mereka bisa, coba kalau bisa mereka ciptakan seekor semut kecil. أَوْ لِيَخْلُقُ حَدَّةً. Atau coba ciptakan sebutir biji. Sebutir biji, biji adalah sesuatu yang berkembang. Ini dalil oleh Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala bahwasannya ini termasuk yang dilarang. Tapi yang rajih insyaallah ta'ala yang dimaksudkan adalah gambar bernyawa seperti yang akan kita sebutkan pada hadis yang keempat. Au liyakhluqu sya'iratan. Apa coba ya, ciptakan sebutir biji gandum. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua yang merupakan kitab paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Baik. Hadis ini jelas mengabarkan kepada kita akan haramnya membuat penciptaan seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun maksudnya di sini tidak seluruh bentuk penciptaan sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang diharamkan hanyalah yang memiliki ruh. Yang memiliki ruh. Baik. Selarut. Maka jelaslah di dalam hadis ini terdapat larangan untuk membuat ciptaan seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sarana apa saja? Sebab hadis ini umum, tidak menjelaskan apakah dengan pena, dengan kuas, ya, dengan dipahat atau dibentuk atau dengan kamera. Berarti umum. Ini dalil yang menguatkan pendapat para ulama yang mengharamkan semua bentuk gambar bernyawa. Iya. Baik. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-kalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berkata-kata kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Dan itu juga merupakan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah sekaligus. Baik. Dalil yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullah wa lahuma an Aisyah, dan juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah alladziina yudahi'uuna bi khalqillah." Yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyerupakan, melakukan penyerupaan terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang tegas, ancaman yang keras kepada para pelukis, kepada para tukang gambar, kepada para tukang patung yang membuat gambar-gambar atau patung bernyawa. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi adaban, manusia yang paling keras azabnya. Maknanya adalah min asyaddin nas, ya, sebagaimana dalam lafaz yang lain min asyaddin nas, termasuk manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat, yaitu mereka yang merupakan yang melakukan penyerupaan terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan kepada kita bahwa sebab mereka diazab karena telah melakukan penyerupaan terhadap ciptaan Allah, walaupun mereka tidak menyembah apa yang mereka buat tersebut. Ini tidak benar kalau orang beralasan kita kan tidak menyembah patung itu, Walaupun kita menggambar, kita tidak menyembah patung itu. Kita juga tidak menyembah lukisan itu. Penyembahan terhadap patung dan lukisan ini hanya salah satu alasannya, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal. Ada tiga sebab pengharaman. Di antaranya, seperti dalam hadis, yudahi'una bi khalqillah. Mereka menyerupakan ciptaan mereka dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menandingi ciptaan Allah. Walaupun mereka tidak menyembahnya. Kalau dengan alasan pengharaman itu karena disembah secara mutlak, itu gambarnya tidak mesti harus bernyawa. Kalau andai karena seorang membuat rumah, lalu dia menyembah rumahnya, sama saja itu diharamkan. Tapi di sini, di dalam hadis ini, menjelaskan kepada kita sebab pengharaman itu karena menyerupai ciptaan Allah. Apakah gambarnya dia sembah atau tidak, sama saja diharamkan. Dan apakah dia bermaksud melakukan penyamaan, penandingan, penyerupaan dengan ciptaan Allah, ataukah dia tidak bermaksud? Kalau sudah terjadi bentuk penyerupaan terhadap ciptaan Allah, maka hukumnya telah berlaku di situ. Walaupun dia tidak bermaksud. Sama dengan orang yang melakukan satu perbuatan yang merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Perbuatan orang-orang kafir. Ya. Maka dia telah bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Walaupun dia tidak bermaksud di dalam hatinya melakukan tasyabbuh. Iya. Jadi tidak disyaratkan dia berniat di dalam hati. Kapan terjadi penyerupaan dengan ciptaan Allah, maka berlaku hukum padanya. Baik. Jadi jelaslah dalam hadis ini diharamkan membuat gambar bernyawa dengan bentuk apapun, dengan wasilah apapun, dengan sarana apapun, dan bahwasanya hal itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya azab yang ditimpakan kepada manusia itu bertingkat-tingkat pada hari kiamat. Dan bahwasannya membuat gambar bernyawa termasuk dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Baik. Dalil yang berikutnya, yang ketiga. Walahuma anibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Setiap penggambar, pelukis yang bernyawa itu tempatnya di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Akan dibuatkan baginya setiap satu gambar yang dia buat ketika di dunia itu satu jiwa yang dengannya dia diazab di neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Ini penjelasan bentuk azabnya seperti apa. Kalau yang sebelumnya masih umum, asyaddun nasi azaban, dia adalah yang paling keras azabnya. Di sini dijelaskan bentuk azabnya, bahwasanya orang yang membuat satu gambar bernyawa, maka akan dibuatkan satu gambar itu untuknya, untuk mengazabnya di neraka jahanam. Artinya kalau dia buat 10, maka 10 yang akan ditiupkan ruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengazab dia di neraka jahanam. Maka jelaslah perbuatan menggambar bernyawa atau membuat patung-patung itu diharamkan di dalam Islam dengan pengharaman yang keras. Hikmahnya apa? Untuk menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini hikmahnya. Baik kesyirikan di dalam rububiyah maupun kesyirikan di dalam uluhiyah. Kesyirikan di dalam rububiyah adalah menandingi ciptaan Allah. Kesyirikan di dalam uluhiyah yaitu apabila kelak, ya, dan ini mungkin saja terjadi, patung-patung itu kemudian disembah, ya, gambar-gambar itu diagungkan, dikultuskan, lalu disembah. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, kaum musyrikin, orang-orang Hindu dan Buddha, ya, menyembah patung-patung di candi-candi mereka. Ada berapa banyak patung di candi Borobudur dan di candi-candi yang lain. Ini mestinya dihancurkan, ya, seperti nanti akan datang hadis perintah, ya, menghancurkan patung-patung dan gambar-gambar bernyawa. Iya. Maka jelaslah ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam. Disebutkan dalam banyak hadis, bukan satu dua hadis, banyak hadis. Ini baru kita sebutkan dalam Bukhari dan Muslim, belum dalam hadis dalam kitab-kitab yang lain, dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad, dan yang lainnya. Masih banyak lagi hadis-hadis. Ini baru dalam Bukhari dan Muslim, kitab hadis yang paling sahih. Sudah terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang haramnya membuat gambar bernyawa dan patung-patung. Walaupun ini sudah dianggap sesuatu yang biasa di masyarakat kita. Dianggap biasa-biasa saja. Bahkan dihargai sebagai sebuah karya seni yang nilainya bisa jutaan rupiah, bahkan miliaran. Dan ini termasuk menyia-nyiakan harta. Kalau seorang membeli lukisan harganya sampai jutaan, apalagi sampai miliaran, ini termasuk bentuk menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka ancaman ini hendaklah kita perhatikan dan kita khawatirkan jangan sampai tertimpa kepada kita dan keluarga kita. Baik. Walahuma anhu marfu'an. Hadis yang keempat dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikhin." Barang siapa yang membuat satu gambar di dunia atau memahat satu patung di dunia, gambar yang bernyawa, patung yang bernyawa, kullifa an yanfukha fiha ar-ruha, pada hari kiamat dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh pada gambar atau pada patung yang telah dia ciptakan. Walaysa binafikhin, padahal dia tidak mampu melakukannya. Ini hadis yang kita sebutkan tadi bahwasannya gambar yang dilarang itu adalah gambar yang bernyawa, gambar yang memiliki ruh, memiliki nyawa. Sebab di sini katakan kullifa an yanfukha fiha ruha, dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh pada gambar yang telah dia buat. Maka jelaslah gambar yang diharamkan adalah gambar yang bernyawa. Dalam hadis ini juga terdapat ancaman yang keras dan penjelasan tentang bentuk azab yang lain. Ya. Kalau yang sebelumnya gambar yang dia buat akan diberikan ruh oleh Allah untuk mengazab dia di neraka jahannam, maka pada hadis ini dijelaskan bentuk azab yang lain, yaitu dia dipaksa untuk meniupkan ruh terhadap apa yang dia telah ciptakan di dunia, tapi dia tidak mampu melakukannya. Maka ini menunjukkan lemahnya manusia. Maka termasuk adab yang buruk kepada Allah kalau dia mau menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang sangat buruk. Ini tentu saja menafikan kesempurnaan tauhid, atau bahkan bisa menafikan tauhid itu sama sekali. Ini diantara sisi pelarangannya. Apabila seorang membuat ciptaan seperti ciptaan Allah, maka itu bentuk adab yang buruk kepada Allah yang menafikan kesempurnaan tauhidur rububiyah. Jadi dalam Islam benar-benar kesyirikan itu dilarang dengan keras, dan semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan juga ditutup. Ditutup rapat-rapat. Tidak boleh dibuka sedikit pun. Sehingga kita tidak boleh mengatakan kita kan bukan orang-orang di zaman kuno yang menyembah patung. Tidak bisa. Kalaupun kita selamat, belum tentu anak keturunan kita bisa selamat dari kesyirikan ketika mereka melihat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa yang diciptakan nenek moyang mereka. Persis seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Orang yang pertama membuat patung bukan mereka yang melakukan kesyirikan, nanti anak keturunannya. Anak keturunannya ditipu oleh syaitan. Syaitan mengatakan dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut. Pada akhirnya mereka pun menyembah patung-patung itu. Jadi jangan sombong, jangan menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan akal kita. Hendaklah kita tunduk dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengedepankan akal kita. Dan juga sebagaimana telah kita jelaskan hadis yang kedua, bahwa sebab pelarangan membuat gambar bernyawa atau patung-patung diantaranya adalah bentuk penandingan atau penyerupaan terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diharamkan. Apakah kelak patung ini disembah atau tidak disembah, sama saja. Itu telah diharamkan di dalam syariat Islam. Iya. Hanya saja para ulama memberikan pengecualian gambar-gambar yang sifatnya darurat. Yang sifatnya darurat, yang tidak boleh tidak harus ada karena terpaksa kita melakukannya. Seperti gambar DPO. Apa DPO? Daftar pencarian orang buronan. Atau foto yang terpaksa kita buat untuk dipasang di paspor. Karena kalau tidak, tidak bisa berhaji. Meskipun kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, itu sama saja, tetap salah, tetap berdosa. Namun yang menanggung dosanya adalah orang-orang yang membuat peraturan itu. Ini yang difatwakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Muhaddis rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi hal itu termasuk yang diberkecualikan karena alasan darurat. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya membuat gambar bernyawa, apakah dengan melukisnya atau membentuknya menjadi sebuah patung, walaupun dinamakan dengan karya seni, sama saja tidak merubah hukumnya. Jadi karya seni ada yang boleh dan ada yang diharamkan. Tidak semua orang bisa beralasan dengan karya seni untuk melegalkan perbuatan haram yang dia lakukan. Baik untuk menyerupakan makhluk ini dengan ciptaan Allah, atau gambar ini dengan ciptaan Allah, ataupun seorang tidak bermaksud untuk menyerupakannya dengan ciptaan Allah. Baik itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ataupun tidak sampai mengantarkan pada kesyirikan di kemudian hari. Sama saja, tetap diharamkan di dalam syariat Islam. Namun tentunya, kalau sampai mengantarkan kepada kesyirikan, dosanya lebih besar lagi, yaitu syirik di dalam uluhiyah. Maka hendaklah kita berhati-hati, menjaga diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya yang sangat pedih. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Sufyan, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Dan sebelumnya kami beritahukan bahwasanya kurang lebih ada 80 pertanyaan yang belum dijawab. Jadi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah diharapkan bersabar menunggu dan antri pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Dasuf ya. Bagi yang ingin bertanya dengan segera, silakan datang saja ke Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari. Di sana banyak asatidz yang ada. Di sini ada Al-Ustaz Abu Dasuf ya, Al-Ustaz Khotim Wahid Abu Najm, dan juga ada Al-Ustaz Fauzan, Al-Ustaz Rasid, Al-Ustaz Abu Abdurrogi, Al-Ustaz Abu Judi, dan yang lainnya. Kalau akhwat, silakan datang ke Pondok Tarbiyatun Nisa, akhwatnya, silakan bertanya ke sana. Dan kami membuka dengan senang hati bagi antum para pendengar yang ingin ikut belajar di sini, silakan, tidak dipungut biaya, gratis untuk yang pulang pergi. Di sini banyak kajian-kajian yang bisa kita ambil manfaatnya. Dan sekali lagi saya beritahukan, bagi yang masih ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ataupun melalui surat. Kalau melalui SMS ke nomor 0813-949-72127. Dan langsung saja kepada Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk memberikan penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'am. Ustaz mau tanya, apakah boleh melakukan umrah dengan atau untuk orang lain? Kalau dengan orang lain tidak ada masalah, tidak ada larangan. Sepanjang laki-laki dan perempuan tentunya ada hubungan mahram atau suami istri. Kalau melakukan umrah untuk orang lain, boleh, ya, tapi dengan syarat. Ya. Bolehnya itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari Buraidah Ibn Husayn. Bahwasannya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata, innahu kana alaihi sawmu syahrin afa'asumu anha. Bahwasannya ibunya yang sudah meninggal itu memiliki hutang puasa sebulan, apakah boleh aku berpuasa untuknya? Qala sumi anha. Nabi SAW bersabda, berpuasalah untuknya. Qalat innaha lam tahujj qat, apa ahujju anha? Qala hujji anha. Lalu dia berkata, bahwasannya ibuku yang sudah meninggal belum berhaji sama sekali, bolehkah aku berhaji untuknya? Maka Nabi SAW mengatakan, berhajilah untuknya. Nah, hadis ini menunjukkan boleh melakukan puasa qada dan menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Ini bermanfaat untuk mayit. Dan hadis ini juga sekaligus menjelaskan bahwasannya untuk menetapkan amalan yang bermanfaat bagi mayit harus dengan dalil. Adapun membaca Al-Quran untuk mayit tidak ada dalilnya satupun. Kalau puasa haji untuk mayit ada dalilnya. Baik. Namun dengan syarat, dengan tiga syarat. Menghajikan atau mengumrahkan orang lain dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukannya sudah pernah haji sebelumnya atau umrah sebelumnya. Sudah pernah haji sebelumnya atau umrah sebelumnya, baru dia boleh menghajikan orang lain atau mengumrahkan orang lain. Syarat yang kedua, orang yang mau dihajikan atau diumrahkan itu sudah meninggal atau masih hidup tapi sudah tidak mampu lagi karena sakit berat atau sudah terlalu tua. Sudah terlalu tua. Ini syarat yang kedua. Kalau dia masih mampu, hanya karena sibuk, ya, banyak urusan bisnis, maka ini tidak boleh. Ya. tidak boleh dia diganti, diwakilkan hajinya atau umrahnya, tidak boleh. Baik. Yang ketiga, harus dengan izinnya apabila dia masih hidup. Harus dengan izinnya apabila dia masih hidup dan masih berakal, ya, tidak hilang ingatannya. Ya, seperti kalau sudah terlalu tua, mungkin hilang ingatannya. Dia masih hidup dan masih berakal. Harus dengan izinnya. Ini sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibn Qudamah di dalam Al-Mughni. Baik. Saat Anda mau menanyakan, bagaimana hukumnya jika ummahat memakai jubah sudah panjang, tetapi celana panjang di dalamnya kadang terlihat di bawah jubah? Juga berapa ukuran panjang jubah untuk akhwat? Ukuran panjang jubah untuk akhwat itu sampai menutup kedua kakinya. Menutup kepalanya sampai menutup dua kakinya. Ini yang dimaksud dengan jilbab. Jadi wanita itu memiliki dua pakaian. Pakaian yang pertama adalah khimar, kerudung. Seperti dalam surat An-Nur ayat ke-31. Allah berfirman, وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Hendaklah para wanita mengenakan kerudung di atas dada mereka, yaitu dari kepala sampai ke dada. Ini pakaian yang pertama. Pakaian yang kedua adalah jilbab. Berdasarkan firman Allah, Ya ayuhan nabiyyu, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman, yaitu para istri mereka, hendaklah mereka menutupkan 'alaihinna, ke seluruh tubuh mereka, min jalabibihinna, dari jilbab-jilbab mereka. Ini yang namanya jilbab, menutupi seluruh tubuh. Bagus motornya. Sayyid. Jadi dua. Yang pertama, khimar, kerudung pada bagian dalam. Yang kedua, jilbab pada bagian luar. Jadi dua pakaian wanita. Kerudung sampai ke dada, jilbab sampai ke kaki. Iya. Yang jadi masalah yang ditanyakan di sini, bagaimana kalau jilbabnya tidak sampai ke kaki, tidak sampai persis menutup seluruh tubuh, namun disambung dengan menggunakan celana. Yang zahir insyaallah taala tidak mengapa. Karena yang diinginkan di sini ditutup. Dengan syarat celananya itu tidak ketat, ya, dan tidak membentuk tubuhnya. Celana yang sangat longgar, tidak membentuk tubuhnya. Walaupun ini sesuatu yang sangat riskan, yang lebih selamat, yang lebih baik itu hendaklah menggunakan jilbab yang menutup dari kepala sampai ke seluruh tubuh. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya ummahat masih suka terlihat punggung telapak tangannya? Repot kalau pakai manset. Ya termasuk aurat bagi pendapat, dalam pendapat sebagian ulama yang mewajibkan menutup wajah dan tangan. Dan tidak harus pakai manset. Kalau jilbabnya benar-benar jilbab yang panjang, itu dengan sendirinya sudah tertutup. Tidak harus dia pakai manset. Afwan, ummahat sudah berumur, jadi tangan sudah tidak menarik. Juga apakah ada perbedaan hijab aurat untuk ummahat yang sudah berumur dengan yang masih muda? Ada perbedaan. Tadi kan kita sebutkan ada dua, khimar dan jilbab. Tapi sebelumnya, yang sudah berumur yang dimaksud di sini adalah yang sudah tidak haid. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-60. Allah berfirman, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa an yasta'fifna khairun lahunna wallahu samiun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita yang sudah tua, nenek-nenek yang tidak lagi berharap nikah, tidak ada harapan lagi untuk nikah, maka tidak ada dosa bagi mereka apabila mereka mau melepaskan pakaian mereka. Maksudnya di sini jilbab mereka, ghairu mutabarrijatin bizinah, tanpa bertabarruj menampakkan perhiasannya. Tetapi kata Allah, wa ayyastafifna khairul lahunna. Kalau mereka menjaga kehormatannya dengan tetap berpakaian yang menutup aurat mereka, itu lebih baik. Wallahu samiun alim. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan al-qawaid minan nisa, yang dimaksud dengan nenek-nenek di sini, adalah yang sudah berhenti haidnya, yang sudah tidak bisa lagi beranak, tidak bisa lagi hamil, sehingga tidak mungkin lagi untuk, atau tidak lagi dia berharap untuk menikah. Ini yang dimaksud. Jadi walaupun dikatakan sudah berumur, tapi masih bisa hamil, masih haid, maka ini tidak masuk kategori. Baik. Nah bedanya, ya, seperti dalam ayat ini dibolehkan dia untuk melepaskan hijabnya. Hijab ini dijelaskan para ulama yaitu jilbabnya, yaitu jilbabnya. Jilbab pakaian yang menutup dari kepalanya sampai ke kaki. Jadi dia tetap memakai pakaian biasa dan tetap memakai kerudung. Tetap memakai pakaian biasa, ya, tidak ketat dan tetap memakai kerudung dan tidak menampakkan perhiasan, tidak menampakkan perhiasan. Ini seperti yang dijelaskan para ulama ussalaf di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Jika kondisi di Libya, Tunisia dan lain-lain juga terjadi di tanah haram Mekah atau Arab Saudi secara umum, apakah kaum muslimin di dunia terbebani kewajiban jihad? Jika wajib, siapa yang jadi pimpinannya? Mohon nasihat supaya tidak mudah terpengaruh dengan kondisi tersebut. Apa yang terjadi di Libya, di Tunisia, itu adalah pemberontakan kepada pemimpin muslim. Atau andaikan pemimpin Libya itu benar sudah kafir, maka itu juga tidak dibenarkan kalau tidak memiliki kekuatan. Ya, seperti yang terjadi. Pada akhirnya pertumpahan darah. Pada akhirnya pertumpahan darah. Dan kalau yang dimaksud adalah serangan orang-orang kafir kepada negeri kaum muslimin, itu terjadi di tanah haram di Makkah, ya sudah jelas. Walaupun bukan di tanah haram, di negeri kaum muslimin yang lain, kalau diserang oleh orang-orang kafir, wajib bagi kaum muslimin yang ada di daerah tersebut untuk berjihad dengan wajib aini. Adapun yang selain di daerah tersebut, wajib kifayah. Wajib kifayah. Iya. Jadi kalau ditanyakan, apakah kaum muslimin di dunia terbebani kewajibannya? Ya terbebani kewajiban jihad. Hanya saja wajib kifayah kalau bukan di daerahnya. Iya. Kalau tidak ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka seluruhnya berdosa. Akan tetapi hal-hal yang seperti ini harus dikembalikan kepada para ulama besar. Ulama yang memang mumpuni untuk berfatwa di dalam masalah jihad. Dan bukan pula sembarang ulama. Kalau andaikan terjadi yang seperti ini, apa yang kita lakukan? Tunggu. Tunggu bagaimana arahan para ulama. Tunggu fatwa ulama dalam masalah-masalah seperti ini. Jika wajib, siapa yang jadi pimpinannya? Pimpinannya adalah pimpinan kaum muslimin. Pimpinan kepala negara. Kepala negara, dia yang berhak untuk memimpin jihad. Ya. Seperti dalam hadis, Al-imamu junnah yuqatal min waraihi. Imam itu adalah perisai. Pemimpin adalah perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya. Dilakukan peperangan di belakangnya. Sayyid Allah Allah. Anda menanyakan bagaimana posisi tangan sewaktu doa setelah salam dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Tidak mengangkat tangan. Posisi tangan seperti biasa, tidak mengangkat tangan. Kalaupun sekali-sekali mengangkat tangan, tidak mengapa. Tapi tidak boleh dilakukan terus-menerus, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan secara terus-menerus ketika habis sholat. Allahu'alam. Anda hanya menyampaikan solusi untuk penggunaan televisi yang bermanfaat, yaitu dengan dipakai sebagai VCD untuk putar muratal ta'lim. Jika dibuang, sampah bisa diambil oleh pemulung dan akan dipakai sebagai televisi. Dirusak dulu baru dibuang. Baik, bagus sarannya. Apa hukumnya menembak berburu? Gimana hasil buruannya dan memancing ikan, terutama ikan gabus, apa hukumnya? Tidak ada masalah, tidak ada larangan sepanjang dan mengikuti adab-adab berburu. Di antaranya dengan mengucapkan nama Allah. Ya, seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ali bin Hatim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in ramaita sahmaka fadhkur ismallah." Apabila engkau memanah buruanmu, maka ucapkanlah nama Allah. Tidak mengapa. Tapi dengan syarat, peluru yang dipakai itu peluru tajam yang bisa membunuh, bukan sekedar melukai seperti katapel, itu enggak boleh. Berburu dengan katapel, dengan batu, batu kecil yang biasa dilakukan anak-anak, ini haram. Ini tidak dibolehkan sebab hanya menyiksa binatang. Baik. Jadi harus dengan yang tajam dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ikan gabus, apa masalahnya ikan gabus? Saya tidak tahu apa ini ikan gabus, tapi tidak ada masalah. Uhilla lakum saydul bahri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dihalalkan bagi kalian buruan, ya, lautan. Nah, lautan ini mencakup juga sungai, seperti yang jelaskan para ulama. Apakah kalau wudu ketika membasuh bagian kepala seorang wanita yang berambut panjang harus sampai ke belakang hingga rambutnya basah? Kira-kira jawabannya jam berapa? Jawabannya sekarang, insyaallah taala. Wudu itu membasuh kepala cukup dengan membasahkan tangan kita lalu diusap ke kepala, ke seluruh bagian kepala sampai ke belakang. Kepala ya, bukan rambut. Dalam artian, kalau rambutnya panjang, tidak harus ya, sampai ke ujung rambut, tidak. Hanya rambut yang berada tepat di atas kepala, rambut yang berada tepat di atas kepala. Kalau rambutnya lewat sampai sebahu dan seterusnya, itu tidak diwajibkan terus ke sana. Jadi sampai belakang, sampai tengkuk, lalu balik lagi ke depan. Dari depan, dari ubun-ubun, sampai ke tengkuk, lalu balik lagi ke ubun-ubun. Iya, seperti itu caranya. Dan tidak perlu menyiram, cukup tangan dibasahkan, lalu diusapkan ke kepala. Baik, Allah alam. Bagaimana sebenarnya manhaj ustaz dalam bersyariat dan berhukum? Apakah ustaz mengikuti salah satu mazhab atau bagaimana? Mohon penjelasannya yang gamblang. Terima kasih. Baik. Di dalam masalah akidah, manhaj kita adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Manhaj salaf, mazhabus salaf. Seperti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, la aiba fiman intasaba ila mazhabis salaf. Tidak aib, ya. Bukanlah suatu aib bagi orang yang berintisab kepada mazhab salaf. Ini adalah masalah akidah. Mazhab kita adalah mazhabus salaf. Siapa itu salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini perintah Allah. Allah telah meridai para sahabat. Maka kalau kita menginginkan keridhaan, harus mengikuti jalan orang-orang yang telah Allah ridai. Siapa yang menyimpang darinya, maka dia sesat. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin wal anshar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah mengancam siapa yang menyelisihi jalan mereka. وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya, setelah jelas dalilnya, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman ketika ayat ini turun? Para sahabat. Maka Allah biarkan dia sesat, dan dia akan dikembalikan ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Maka jelaslah, wajib bagi kita untuk mengikuti madhab salaf, untuk mengikuti golongan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu yang benar-benar berpegang teguh kepada sunnah sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun masalah fikih, sama saja, kita tetap mengikuti madhab salaf. Iya. Dan kita tidak fanatik. Iya. Tidak fanatik dengan salah satu mazhab yang ada. Umat Islam pada umumnya mengenal 4 mazhab. Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, wa Hanbaliyah. Tentang mazhab-mazhab ini, kita tidak fanatik dengan salah satu mazhab yang ada, dan kita tidak mengharuskan orang berpegang dengan salah satu mazhab yang ada. Tetapi manhaj kita ya, dalam masalah fikih adalah muqaranah. Ini muqaranah. Artinya, melakukan studi secara menyeluruh. Ini mazhab kita dalam masalah fikih. Melakukan studi secara menyeluruh semua pendapat para ulama. Bahkan bukan sekedar terdapat pada mazhab yang 4. Ada juga mazhab yang lain yang tidak terkenal. Ya, seperti mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Al-Imam Ibn Hazm, Zahiriyah. Ya, ini masuk dalam mazhab fikih yang ada dalam ahlus sunnah. Jadi, perlu juga saya tekankan bahwa mazhab-mazhab fikih ini, para imam, ini masih dalam lingkup ahlus sunnah. Walaupun fikih mereka berbeda, imam yang 4 ini, akidah mereka sama. Akidah mereka sama, akidah as-salafus salih. Perbedaan fikih itu terjadi karena kadar keilmuan. Sesuai kadar keilmuan. Satu hadis yang sampai kepada Imam Malik, tidak sampai kepada Imam Syafi'i, itu bisa saja terjadi. Maka kita lakukan muqaranah, perbandingan. Teliti, kita teliti seluruh ucapan para ulama, seluruh pendapat para ulama. Mana yang sesuai dengan dalil, itu yang kita ikuti. Itu yang kita ikuti. Ini mazhab kita. Tidak fanatik pada salah satu mazhab saja. Iya. Dan tidak ada larangan, kalau seorang mau berpegang dengan satu mazhab, sepanjang dia tidak fanatik dengan mazhab tersebut. Kita di Indonesia bermazhab Syafi'i. Katanya, bermazhab Syafi'i. Tidak ada masalah. Tidak ada larangan. Yang masalah, kalau fanatik, taklid buta dengan semua yang datang dari mazhab Syafi'i. Karena yang datang dari manusia, hatta dia imam besar, bisa benar, bisa salah. Pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, bisa benar, bisa salah. Kalau salah, kita tinggalkan. Jangan fanatik, berpegang teguh dengannya. Baik. Jadi, kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dituntunkan oleh generasi salaf. Ini jelas, ini gamblang. Bagaimana hukum bikin telur asin dan telur yang sudah dierami 10 hari dan sudah ada embrionya? Ini jelas tidak boleh, sebab yang setahu kita ini sudah membusuk kalau sudah 10 hari. Dan ini termasuk bentuk penipuan. Baik, apakah orang yang berzina di luar nikah tobatnya akan diterima? Diterima insyaallah taala sepanjang dia memenuhi syarat-syarat tobat sebelum dia mati, ya, sebelum sakaratul maut. Diterima insyaallah taala. Jangankan berzina, syirik dosa terbesar, jauh lebih besar daripada zina. Kalau seorang bertobat dengan sungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syarat tobat dan dilakukan sebelum kematian datang menjemputnya, diterima insyaallah taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustaz, ana mau bertanya, bagaimanakah sikap yang terbaik menurut syariat jika kita menghadapi orang-orang yang senantiasa memfitnah dan menyebarkan berita-berita bohong tentang kita? Ana merasakan akibat dari perbuatan mereka sehingga banyak ummahat yang mensikapi ana karena sudah termakan omongan yang mereka sebar-sebarkan. Ana tidak faham maksud mereka apa, padahal mereka orang-orang yang berilmu dan ana berusaha menghormati mereka karena keilmuannya. Ampun ya, kita karena pertanyaannya panjang, ya, saya jawab saja. Saya ringkas saja pertanyaannya. Gambarannya, ini permasalahan seorang dengan saudara-saudaranya kaum muslimin yang merasa dia dibicarakan atau disebarkan aib-aibnya dan dianggap itu kebohongan. Maka jawabannya ada dua. Yang pertama, kalau itu tidak benar, maka kita harus klarifikasi, harus jelaskan kepada mereka. Kalau itu tidak benar, harus dijelaskan kepada mereka. Sebab walaupun dikatakan di sini mereka orang baik, orang yang berilmu, orang baik bisa berbuat kesalahan. Harus dijelaskan. Kalau itu bohong, harus dijelaskan. Yang kedua, seperti dalam bagian akhir, saya tidak mampu mengendalikan emosi kalau ketemu dengan mereka. Maka kalau khawatir tidak bisa mengendalikan emosi, minta tolong kepada seseorang yang memiliki kapasitas untuk menjadi semacam penengah atau hakim. Demikian solusinya, Allah alam. Bagaimana pandangan Islam tentang mati suri? Anda tidak tahu dalilnya. Apakah ada mati suri dalam Islam? Dan dalam ilmu kesehatan pun, nanti ditanyakan lebih jelas kepada dokter Ade hari Rabu, ya, ba'da zuhur. Itu tidak ada namanya mati suri. Tidak. Artinya, bukan tidak ada. Artinya, mati suri itu bukan benar-benar mati. Ya. Istilahnya koma saja. Mati suri tidak benar-benar mati. Tapi, Pak Kiai, Anda mau tanya. Seseorang punya hutang sama ana, lalu dia pergi tak kembali, sedangkan masih ada barang miliknya yang tertinggal. Bolehkah ana ngambil barangnya sebagai ganti hutangnya? Kalau memang dia pergi benar-benar tidak kembali, menurut persangkaan yang kuat, dan tidak ada kabar darinya, dan sudah jatuh tempo hutangnya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala diambil barangnya yang tersisa, sebesar hutangnya. Artinya kalau ada sisanya, harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Mana yang afdal ketika mengimami di masjid kaum muslimin? Di mihrab atau di tempat lainnya. Pertama, sholat di mihrab sah dan kita tidak mengetahui larangannya. Sholat di mihrab masjid. Adapun yang dibicarakan para ulama sepanjang yang ana ketahui bukan tentang hukum sholat di mihrab tersebut, tetapi hukum mihrab itu sendiri, pembangunan masjid dengan dibuat secara khusus tempat untuk imam yang sering diistilahkan dengan mihrab. Ini sebagian ulama mengatakan ini bid'ah, ya. Tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Baik. Jadi masjidnya dikatakan bid'ah. Adapun sholat di situ, Allahu a'lam, tidak ada larangannya. Baik. Bagi imam ya. Bagaimana tafsir ayat udkhulu fis silmi kafah? Karena ada orang yang mengatakan bahwa kita belum masuk Islam. Sebab perintah dalam ayat udkhulu katanya. Kalau yang dia maksud bahwa umat Islam, ya, yang belum melaksanakan semua ajaran Islam dengan sempurna itu masih kafir, maka ini jelas tidak benar. Tapi kalau yang dia maksudkan belum masuk secara menyeluruh, belum masuk Islam secara sempurna, maka ini benar. Ini berkata Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala tentang makna udkhulu fis silmi kafah, ay i'malu bi jami'il a'mal wa wujuhil birr. Amalkan seluruh amalan-amalan dalam syariat dan seluruh sisi-sisi kebaikan dan seluruh aspek kebaikan. Jadi ada amalan dalam syariat yang apabila kita tidak amalkan menyebabkan kita kafir, dan ada yang tidak sampai menyebabkan kafir. Iya. Maka yang pertama, bentuk yang pertama, kalau dia katakan belum masuk dalam Islam, itu benar, belum masuk sama sekali. Kalau kita tidak melakukan amalan yang bisa menyebabkan kita kafir, ya, seperti tauhid, mengucapkan syahadat. Kalau seorang belum mengucapkan syahadat atau belum meyakini syahadat, walaupun dia mengklaim sudah masuk Islam, dia belum masuk Islam. Hakikatnya dia belum masuk Islam, dia masih kafir. Atau tidak melakukan sholat sama sekali. Sama sekali tidak melakukan sholat. Tahu kewajiban sholat, sama sekali tidak melakukan kewajiban sholat. Maka dia kafir. Baik. Dan ada amalan-amalan yang kalau tidak dilaksanakan, tidak sampai menyebabkan kafir. Seperti apabila seorang tidak puasa, dia yakin puasa adalah kewajiban, tapi dia meninggalkan puasa. Tapi itu tidak sampai membuat dia kafir. Maka makna belum masuk Islam di sini, belum masuk Islam secara menyeluruh. Baik, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya dengan orang yang mati dibacakan Al-Quran pada malam harinya selama 7 hari? Termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah, tidak ada dalilnya dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini, kalau kita mau mengikuti mazhab Syafi'i, demikianlah pendapat Imam Syafi'i, bahwa bacaan Al-Quran dari kita, dari manusia, dari orang yang hidup, tidak sampai kepada mayit. Karena kata Imam Syafi'i, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang telah dia amalkan. Jadi kita yang beramal membaca Al-Quran, kita yang dapatkan pahalanya. Bukan orang yang sudah meninggal. Tahu dari mana kita? Bahwa apa yang kita baca ini sudah sampai kepada mayit. Tidak ada yang bisa memberitahukan kita kecuali dalil. Sepanjang tidak ada dalilnya, maka tidak boleh. Bolehkah perempuan menyembelih binatang dalam keadaan darurat? Walaupun tanpa dalam keadaan darurat, dibolehkan insyaAllah ta'ala berdasarkan keumuman dalil. Tidak ada larangan wanita menyembelih. Seperti pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, dan beliau menjelaskan hal itu boleh berdasarkan keumuman dalil. Apakah boleh berdoa di dalam sujud solat dengan doa yang ada dalam Al-Quran? Tidak mengapa insyaAllah ta'ala, sepanjang diniatkan untuk berdoa, bukan niat untuk membaca Al-Quran. Sebab ada larangan Nabi SAW membaca Al-Quran di dalam sujud dan dalam ruku dan sujud. Tapi diniatkan untuk berdoa. Maaf Ustaz, apakah doa ini syah hadisnya dan boleh dibaca? Allahumma ahya bismika amut. Doa sebelum tidur. Ditambahkan bismika. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sah insyaAllah ta'ala dalam hadis-hadis yang sahih. Apa dalilnya mengharamkan merokok? Quran atau hadis? Kalau dalilnya Quran, di surat apa? Baik. Dan bagaimana kalau saya berhenti merokok tetapi saya menjualnya untuk orang lain karena saya pedagang? Apa saya tetap berdosa? Baik. Larangan merokok dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja, bukan larangan secara langsung. Sebab rokok belum ada di zaman Nabi SAW. Tetapi dalil-dalil umum. Dalam Al-Quran banyak sekali. Dalam hadis juga banyak sekali. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat ke-195. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْفِكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَتُلْكُ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Surat Al-Baqarah ayat ke-195. Janganlah kalian menjatuhkan tangan-tangan kalian di dalam kebinasaan. Yakni jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat kita binasa, bisa membuat kita sengsara, bisa membuat kita sakit. Haram hukumnya di dalam Islam. Allah melarang. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Baik bunuh secara langsung maupun bunuh perlahan-lahan. Dan seluruh dokter sepakat, sepengetahuan saya, seluruh dokter sepakat, rokok itu berbahaya. Di dalamnya bukan satu racun, dua racun. Banyak sekali racun-racun di dalam rokok. Ya, seluruhnya sepakat. Dan jelas-jelas tertulis di dalam bungkus rokok, peringatan pemerintah. Ya. Apa peringatan pemerintah itu? Merokok dapat merugikan, menyebabkan kanker, dan seterusnya. Pokoknya, yang bisa menyebabkan bahaya, sekecil apapun itu, apalagi kalau besar, itu semuanya diharamkan di dalam Islam. Ini untuk diri kita. Apalagi kalau bisa membahayakan orang lain. Ini kezaliman. Ini keharaman dari sisi yang lain. Asap rokok itu luar biasa mengganggu orang lain. Ya. Coba bayangkan, sesuatu sudah dari mulut kita, dilempar kepada orang lain. Ya. Masukkan ke mulut orang lain. Ini sangat menjijikan dan sangat mengganggu. Ya. Kedzaliman kepada orang lain. Ini dosanya lebih besar dibanding menzalimi diri sendiri. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya. Tentang orang-orang yang menzalimi orang lain, dikatakan Nabi SAW sebagai orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, zakat. Tapi orang-orang yang pernah dia zalimi mengambil pahalanya. Ya, mengambil pahalanya. Kalau pahalanya ini tidak cukup untuk membayar kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi ditimpakan kepadanya dan dia dilempar ke neraka. Waliyadzubillah. Rupa jelas sekali. Ya, menzalimi orang lain. Ini sisi yang kedua. Sisi yang pertama, menzalimi diri sendiri. Dan itu jelas diharamkan dalam syariat. Yang kedua, menzalimi orang lain. Yang ketiga, pemborosan. Membelanjakan harta pada sesuatu yang sia-sia belaka. Membakar duit. Coba kalau uang kita dibakar. Jelas, itu perbuatan sia-sia, perbuatan yang haram. Ini sama saja, hakikatnya sama. Cuma metodenya berbeda. Metodenya berbeda. Ini sama saja, membakar duit. Membakar uang. Iya. Padahal, kalau kita gunakan uang itu untuk sesuatu keperluan yang lebih bermanfaat, maka itu akan menghasilkan pahala. Ini malah menghasilkan dosa. Ini bisa ditambahkan yang keempat, menzalimi saudara-saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan uang tersebut, membutuhkan dana tersebut. Berapa banyak kaum muslimin yang miskin? Berapa banyak pengamen-pengamen di jalan? Pengemis-pengemis. Saudara-saudara kita yang hari ini makan, besok tidak makan. Ya. Apalagi kalau kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin di Afghanistan, di Irak, di Libya, yang didera oleh peperangan. Sehingga mereka kelaparan, membutuhkan bantuan. Tapi kita di sini punya uang, uang kita dibakar. Ya, dibuang percuma. Ini kezaliman kepada mereka. Iya. Jadi banyak sebab ya, rokok itu diharamkan. Adapun dalam hadis itu banyak juga ya, seperti dalam hadis Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Baik. Lalu bagaimana kalau menjual rokok tersebut? Ini masuk dalam kategori ta'awun ya, tolong-menolong di dalam dosa. Ya, kita tidak merokok tapi kita jual untuk orang lain, kita bantu dia untuk merokok, ya. Dan kita menjual barang yang haram. Ini juga makan dari hasil atau upah, ya, menjual barang yang haram. Iya. Maka ini diharamkan seperti yang difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan yang lainnya. Iya. Baik, barangkali kita cukupkan dulu. Saya mungkin satu lagi. Kenapa para ulama yang punya santri tidak menegaskan pada santri putrinya untuk menutup aurat secara sempurna, seperti terjadi pada diri saya dulu waktu di pesantren tidak disuruh pakai cadar? Mohon tahu alasan mereka. Mohon jawab sekarang. Paham Ustaz. Kalau masalah cadar, telah kita jelaskan berkali-kali. Ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang hukum cadar. Barangkali ulama yang tidak menjelaskan atau menegaskan kepada santri putrinya untuk menggunakan cadar, dia berpendapat cadar tidak wajib. Dan ini bukan suatu celaan. Ini bukan suatu celaan baginya. Kalau memang menurut dalil-dalil yang dia pahami, yang dia ikuti, bahwa cadar itu tidak wajib. Namun, kalau kita sendiri berpendapat cadar itu wajib, ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Seperti hadis yang kita, ayat yang kita sebutkan tadi. Ya ayuhan nabiyyu, kulli azwajika وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ. Surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang beriman, hendaklah يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ, mereka menutupkan jilbabnya, عَلَيْهِنَّ, ke seluruh tubuh mereka. Ini jelas. Seluruh tubuh apa? Seluruh tubuh tanpa kecuali. Sehingga ayat ini berkata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, هَذِهِ ayatul hijab fi haqqi sa'irin nisa. Ayat hijab ini untuk seluruh wanita. Fa fiha wujubu satri ra'si wal wajhi 'alayhinna. Kata beliau rahimahullah, di dalam ayat ini terdapat kewajiban menutup kepala dan wajah atas seluruh wanita. Ini pendapat sebagian ulama. Namun sebagian ulama tidak memahami demikian. Iya. Baik. Namun pendapat yang kuat insyaallah ta'ala adalah wajib menggunakannya. Tetapi tidak ada celaan bagi para ulama yang berpegang teguh dengan pendapat bahwasannya itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Iya. Hanya saja bagi kita, wajib mencari yang rajih. Wajib mencari yang paling sahih. Yang lebih sesuai dengan dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kalau kita tahu seorang ulama telah salah, maka jangan kita ikuti. Seperti telah kita jelaskan tadi di dalam masalah mazhab, ya, kita tetap menghormati pendapat para ulama mazhab. Tapi kalau salah jangan kita ikuti. Dan kita tidak mencela para ulama karena dia salah. Tidak. Imam Malik banyak pendapatnya yang salah. Imam Syafi'i juga banyak. Dan mereka menyadari hal itu. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i berpesan, kalau pendapatku salah tinggalkan. Bersamaan dengan itu, walaupun pendapatnya salah, kita tidak mencela mereka. Tidak boleh kita merendahkan Imam Malik misalkan, Imam Syafi'i, karena pendapatnya salah bertentangan Al-Quran dan Sunnah. Karena tentunya beliau tidak menginginkan pendapatnya itu salah. Cuman ilmu yang sampai kepada beliau seperti itu. Ilmu yang sampai kepada beliau seperti itu, yang beliau pahami. Baik, kita cukupkan dulu. Mohon maaf yang belum bisa kita jawab pada hari ini. InsyaAllah ta'ala masih ada waktu yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين